Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang ke-11 ini kita akan mempelajari tawabi' yang kedua dan ketiga, yaitu ataf dan taukid. Pertama kita bahas tentang al-atfu atau kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ataf. Ada tiga istilah yang digunakan untuk susunan ataf, yaitu huruf ataf, ma'tuf, dan ma'tuf alaih. Huruf ataf adalah kata sambung, kemudian ma'tuf adalah kata yang disambungkan. Sedangkan ma'tuf alaih adalah kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Contohnya, qama Zaidun wa Ahmadu. Zaid dan Ahmad telah berdiri. Maka wa adalah huruf ataf dan Ahmadu adalah ma'tuf dan kata Zaidun adalah ma'tuf alaih, yaitu kata yang dijadikan sandaran ma'tuf. Huruf ataf ada 9. Yang pertama, wa atau dan. Misalnya, ja'a Zaidun wa Hamidun. 2. Fa, maka. Misalnya, ja'a Zaidun fa Hamidun. 3. Thumma, kemudian. Misalnya, ja'a Zaidun thumma Hamidun. 4. Au, atau. Misalnya, ja'a Zaidun au Hamidun. 5. Am, ataukah. Misalnya, aja'a Zaidun am Hamidun. 6. Bal, bahkan. Misalnya, ja'a Zaidun bal Hamidun. 7. La, tidak. Misalnya, ja'a Zaidun la Hamidun. 8. Lakin, akan tetapi. Misalnya, ma ja'a Zaidun lakin Hamidun. 9. Hatta, hingga. Misalnya, akaltus samaka hatta ra'sahu. Kaidah yang berlaku pada ataf ma'tuf hanya ada satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rabnya saja. Apabila ma'tuf alaihnya marfu', maka ma'tufnya wajib marfu'. Dan apabila ma'tuf alaihnya mansub, majrur atau majzum, maka ma'tufnya wajib mengikutinya. Silakan perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh marfu', ja'a Zaidun wa Fatimatu aw Aisyatu thumma nisa'un hadarat tullabu thumma al-mudarrisu. Contoh mansub, ra'aitul imama wal muslimina fil masjidi. Akhubzan akalta amruzzan. Contoh majrur, marartu bit tullabi wal mudarrisati. Ta'allumul Qur'ani was-sunnati muhimmun. Contoh dalam Al-Qur'an. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Qur'an surat Al-Balad ayat 8 hingga 9. Ya sahibai as-sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Quran surat Yusuf ayat 39. Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Pembahasan yang selanjutnya, keterangan penguat atau taukid. Taukid yang dimaksud di sini bukanlah penguat dari sisi makna, seperti penggunaan kata inna yang bermakna sungguh, tetapi khusus untuk penekanan dengan kata-kata berikut ini. An-nafsu, contohnya, qama Zaidun nafsuhu. Al-ainu, contohnya, ra'aitu Zaidan ainahu. Kullu, contohnya, ra'aitul qauma kullahum. Ajma'u, marartu bil qaumi ajma'ina. Kata an-nafsu dan al-ainu digunakan untuk menekankan bahwa yang dimaksud adalah orang yang sedang dibicarakan, bukan hal lain yang berkaitan dengan dirinya. Misalkan ketika seseorang berkata, qama Zaidun nafsuhu, maka kalimat ini menekankan bahwa yang berdiri adalah si Zaid, bukan anaknya Zaid, istrinya Zaid, atau hal lain yang terkait dengan Zaid. Adapun kata kullu dan ajma'u bisa digunakan untuk menekankan bahwa objek yang tengah dibicarakan adalah seluruhnya, bukan setengahnya atau sebagian darinya. Kaidah yang berlaku untuk taukid adalah taukid harus sama i'rabnya dengan kata yang diperkuat, artinya kalau mu'akkadnya marfu', maka taukidnya marfu'. bila mu'akadnya mansub, maka taukidnya mansub. Dan bila mu'akadnya majrur, maka taukidnya majrur. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Contoh marfu'. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Quran Surat Hud 123. Mansub. Qul innal amra kulluhu lillah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Majrur. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum. Quran Surat Ali Imran 119. Selain ajma'u, taukid harus bersambung dengan domir, di mana domirnya menyesuaikan mu'akad atau kata yang diperkuat. Misalnya, qama zaidun nafsuhu, qama zaidun wa hamidun kila huma, qamat tullabu kulluhum. Adapun ajma'u, maka tidak perlu bersambung dengan domir. Misalnya, hadarat tullabu ajma'una. Contoh lain dalam Al-Quran. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Surat Al-Hijr ayat 30. Demikian dars yang ke-11. Semoga bermanfaat.